Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam, diambil dari berbagai sumber, dibawakan oleh narator Sari Rubianto. Nabi Ibrahim adalah putra Asar, Tarikh bin Tahur, bin Saruj, bin Ra'u, bin Falid, bin Abir, bin Shalih, bin Arfaksyad, bin Sa'am, bin Nuh alaihi salam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram dalam kerajaan Babilon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanaan. Kerajaan Babilon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup dan sarana-sarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani. Akan tetapi, tingkatan hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatannya. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Raja mereka, Namrud bin Kanaan, menjalankan tampuk pemerintahannya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu, juga kemewahan hidup yang berlebih, ia nikmati. Lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya. Dia menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya, lahir dan dibesarkanlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati, hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menentramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah dia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku. Aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan dalam hatiku, dan jiwaku semakin tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, dipotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkannya, kemudian tubuh burung-burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkannya di atas puncak bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan dari satu dan yang lainnya. Setelah dikerjakan apa yang diisyaratkan oleh Allah, diperintahnyalah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak itu. Dengan izin Allah dan kuasanya,